Pancen hadis sahih ifa inna wa ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Allah ora bakal nyiksa ati sing apal Qur'an. Apa meneh niku sing apal tabarok kon ngoten. Meneh sing apal 30 napa? Jus. Apa meneh sing paham? Wah, malah keren, malah keren. Mulane kula niku pede. Ora krana sombong, krana iman syafaate Qur'an. Lah nek aku ora iman berarti mamang. Kula tawaduk tapi mamangku malah suladep. Nggih kula nggih apal Quran tapi mboten mantep syafaate. Saged mawon kula mboten angsal syafaate jenenge mamang. Iku ora sopan. Dadi sombong kula luwih sopan timbang sopane sampean tak kandhani. Sampeyan saiki tak bedheki. Mun niki termasuk alasan saya itu tidak peduli dikritik apa enggak, tapi ini alasan saya, kenapa saya milih mirip sombong. Sekarang ada orang Zaid misalnya, atau kiai, atau orang tua. Kue duwe ibu terkenal lomo, atau di bapak, atau konco, atau siapa saja. Terkenal lomo, nak ada tamu, jika imangan, ya disangoni. Terus ada tamu, saking sombongnya, rono orang nggak duwe. Cara saya ini nggak duwe, saumbalan, tok, mergo mantep, mulai disangoni. Kue nggak duwe, saumbalan, kok mulai mpi? Ya, aku nak dolan rono, mesti disangoni, ya jika imangan. Sing cita orang go sanggup PP, yo nak menolak lisowe ora. Nah, andai kan dua orang ditanyakan sama yang punya rumah, kue seneng di keyakinan iki be iki, mesti milih sing keyakinan disangoni wah, karena sangat yakin rahmate dek ne, faham ya? Sing iki pulau sanggup PP rasional tapi seudon kurang pas lali. Lagu pangeran rasen. Lainnya kabeh wali melete-melete coro lahir. Kok Sabdul Qadir nanti kan ana salabul ahwal, ana bahruwa, ana bahrun bila sahil. Ana salabul ahwal, ana al-qawwam. Jadi Sabdul Qadir, orang yang kepleset kecuali tak gandeng. Nanti dino kiamat. Husain al-Halat kepleset, mari rasa angkatan be aku, terus angkatan tak selamat. Kabeh wali pede. Jadi Hasan Sadali, aku wis tau ngelangi ning segara pitu, termasuk segarane Jibril Mikail. Wis mlete-mlete. Gua ya gaya. Karena mereka sange husnudzane mbek pangeran. Sampeyan tak critani, Aisyah niku putrane Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq Sayyid sing terkenal. Mboten Aisyah sing garwane Nabi, Aisyah binti Ja'far Shadiq. Gusti, nak wiridan ngene. Kowe nak wani ya tiru gak. Gusti, atek kula mlebu neraka. Kalimat la ilaha illallah tak eler-eler neraka. Tak umum lah nih penduduk neraka. Iki lo delok. Ono kalimat ngene suci ini kok neng neraka. Rayu ra pantes ya. Wiridan yang ngono tiap hari wiridan ngono. Lu iku dadi wali gara-gara wiridan. Malaikat kok tak goblok-goblok. Iki lo ono kalimat thayyibah kok neng neraka. Pikir tuh pantes tau ora. Dadi dekne dhe cita-cita besar mau memaki-maki malaikat. Kalau masuk neraka lo delok malaikat. Cek goblok ya ono kalimat lain-lain lo kok. Tidak kok apa? Rokok. Malaikat itu siap-siap jawabannya. Jadi jangan kira orang-orang yang khusnudzon. Khusnudzon memang mendekati sombong kan. Karena ekspresi manusia terbatas. Kadang khusnudzon mirip sombong. Lah, ketika tawaduk mirip putus asa. Lah itu masalahnya manusia. Enggak sing rasa seneng nafsirno sombong, sing seneng nafsirno iku pede. Podo, enggak sing seneng nafsirno tawaduk, sing rasa seneng nafsirno putus asa. Karena kita tidak cukup punya bahasa, manusia pasti terbatas. Angger seneng mesti mirip sombong, angger pede mesti mirip sombong. Ya, misalnya ki ape mangan, wah mangan kok enak ini, saya mangan. Ora suwarep terus rokokan. Itu saking khusnudzone ning Allah akan berjalan baik-baik saja. Padahal iso wae pas ki mangan sereten, pas ki mangan kepleset, pas ki mangan seletet kendri. Semua potensi itu kan ada. Tapi sakjane Allah luwih seneng sing pede, pokoke nak mangan ndak ada apa-apa. Lah sing ra pede kok aku nang mangan nang iki ana racune, kok nang darani kok mari kolesterol. Kok aku pas mangan nang digoleki wong. Ki kowe nyugahi tamu sing perasaane kakean ngene ku seneng to ora? Gak seneng kan? Mane Allah seneng kawulane sing pede, sing rodok-rodok ngawur kados. Menawa nabi-nabi riyen biasa hubungane mbok. Kados Nabi Musa. Loro untue kado pangeran, pede mawon. Lah iso Aisyah binti Ja'far Shadiq ku nate ngendikan, ya Rabbi, lau kuntu dakhaltun nar, laqattu kalimat la ilaha illallah tak aduruha fi ahlin nar. Kalimat la ilaha illallah tak enteng-enteng ning neraka. Ape tak omong nang malaikat iki delok ana kalimat ngene sucine kok mlebu napa neraka. Saking yakine kalimat iku ora pantes ning neraka. Pancen kalimat la ilaha illallah mergo miftahul jannah. La ilaha illallah. Tapi nak sing ngomong kuwe malah malaikat ganti pertanyaan. Cek goblok e, kunci swarga didegone neraka lah. Aku kuwatire malaikatmu sebagian ngono iku. Wong kok goblok e ngono, wong kok kunci swarga kok dalane moro. Lah iku

Lah sakniki niku tarekah nangis iku luwih kuat. Wiridan nangis, sapa wae nangis. Sehingga kula niku pun minoritas. Ora ono tarekah kok guyon. Tarekah ya nangis. Kula niku entek men kula niku minoritas. Tapi kula pede mawon. Nangis niku nak pas dhewean niku apik nangis. Dadi ngendikane Kanjeng Nabi inna min khiyari ummati qauman yathakuna jahron min saati rahmatillah wa yabkuna surron min khaufi adzabi. Dadi nak guyu bareng-bareng mergo yakin rahmate Allah. Tapi nak dhewean napa nangis. Mergo nak suasana agama mbok jak nangis terus kok kesane agama ini membebani. Paham nggih agama ini napa membebani. Bunyi kalau terus akan gitu. Wanis waladu khawtim ni fil ladina tulamu innahum hurakun. Faidah stawaita mengkonali kane kenceng siro. Ita delta tekse kenceng siro antayo siro. Tau wes manggon siro. Waman dan wang maakat serta ni siro alat fulki ing atas perahu. Kue nak wes manggon yang dure perahu. Fakul mengkong cap siro. Alhamdulillah. Utai skabi ani puji kulilai kagungan awa Allah dikang. Pokoknya sekali wes yang dure perahu. Kue kudu muni alhamdulillah. Joko wes dure perahu. Ngo nangi cek goleng. Wah, yo repot. Iki urung bar lo. Tapi sekon muni alhamdulillah. Ila lan wong pesimis. Nabi Nuh kok muni alhamdulillah piye lho kok iso wae kok apa? Goleng ayo bar ora ono ngene kok. Alhamdulillah sekabehane puji Allah kang ana wala dikang. Najana kang ilamna sapa ladina ing kita menal kaum sanging kaum adzalimina kang zalim kabeh il kafirin ati sing kafir kabeh. Wa ihlakim lan selamat songko den rusak koyok kaum zalimin wa alamin.